Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan telah lewat di Sirah Nabawiyah dan kita membaca Al-Fusul fi Siratir Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ismail bin Umar Ibn Kathir Abul Bidah Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibn Kathir Asy-Syafi'i mempunyai tafsir Al-Qur'an Al-Azim, meninggal tahun 714, termasuk dari murid-muridnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian juga beliau mempunyai mertua Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah dari Arab. Kemudian sampai ke kakek-kakeknya itu Adnan. Sekarang kita akan baca berikutnya fasal wiladatuhu wa ridauhu wa nasyaatuhu. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir ya di hari Senin. Hari Senin Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Nah, ini kan sudah mau masuk di Safar, kemudian Rabiul Awal. Orang sudah mulai mempersiapkan itu, orang-orang itu ya, dengan tibaan dan sebagainya, Maulid Rasul, ini Maulid Nabi. Perkara yang kita menurut itu adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di bulan Rabiul Awal, hari Senin. Disebutkan di situ ada yang mengatakan zaman ya 8, ada yang mengatakan 10. Wakila lisintai asrata minhu. Ini sahih, hadis yang sahih. 12 Rabiul Awal. Kita sebutkan, pernah kita sebutkan di 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, kalau ukuran-ukuran bulan-bulan Masehi dikatakan April. Demikian. 22 April 571 itu Masehi. Dan kita tidak perlu tentang itu, sebenarnya tidak terlalu perlu. Disebutkan di situ di buku itu wadzalika amul fil, dan itu di tahun fil. Fil apa itu? Gajah. Tahun gajah. Dulu perhitungannya dengan itu sudah. Kejadian-kejadian yang besar pada waktu itu. Ba'dahu bi khamsina yawman, dan mengatakan setelah tahun gajah itu 50 hari setelahnya. Tahun gajah itu apa? Semua dalam Al-Qur'an itu kejadiannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tentara bergajah, tentaranya berhak waktu itu dihancurkan oleh burung-burung ababil. Kejadian itu Nabi lahir. Ya. Ada yang mengatakan samaniyah wa khamsin yauman. Setelah 58 setelahnya. Ya. Disebutkan kisahnya waktu itu, kisah yang terkenal disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah jilid 2 halaman 214 itu. Waktu itu tentara bergajah datang. Fayuqalahu Abdul Muthalib diterjemahi. Maka waktu itu datang kepada Abdul Muthalib, penerjemahnya mengatakan, apa akan menyerang Ka'bah itu. Maka apa perkataan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi waktu itu, pimpinannya yang ada di Quraisy waktu itu. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib itu pimpinannya. Yang mungkin masalah Ka'bah itu beliau yang memperhatikan. Beliau mengatakan ketika mau diserang, mengatakan kepada penerjemahnya tentara bergajah ini, Raja Abrahim, ini anak Rabul Ibil. Aku sesungguhnya pemilik unta-unta ini, mempunyai ratusan unta waktu itu. Dia ngurusi unta, sudah sibuk. Wa inna lil bait rabban. Ka'bah itu, Baitullah Haram itu dia punya rob, punya yang mengurusi. Ada yang punya. Aku mengurusi unta-unta aku sudah. Adapun rumah itu ada yang punya. Saya menauhu, dia akan menghadangi. Itu ada yang punya, biar dia yang urusi sendiri. Aku sudah sibuk dengan apa? Dengan ontaku. Dia jawab seperti itu. Dan benar akhirnya Allah SWT yang melindungi apa? Ka'bah tersebut. Yang punya itu Allah SWT. Ini masyhur kisahnya. Abdul Muthalib bilang itu. Aku yang punya onta. Itu Ka'bah itu ada yang punya. Itu yang punya itu yang akan mengurusi sudah, yang akan menghalangi engkau dari perbuatan itu. Maka demikian disebutkan dalam surat Al-Fil. Kemudian disebutkan di situ wa mata abuhu wa huwa hamil. Bapaknya Nabi Muhammad itu meninggal dan Nabi waktu itu hamil, masih di perut ibunya. Ya. Wa qila ba'da wiladati bi asyur. Ada yang mengatakan setelah beliau meninggal, yakni beliau itu setelah meninggalnya bapaknya, dia lahir kemudian beberapa saat bapaknya meninggal. Ada yang bilang gitu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir wal masyhur al awal, yang terkenal yang pertama. Meninggal bapaknya Nabi masih di perut ibunya. Ya, karena disebutkan di dalam hadis. tentang permasalahan ini. Wastur di alahu bi bani Sa'ad, kemudian Nabi SAW rodo'ah, yakni disusui oleh bani Sa'ad. Fa'arodo'adhu Halimah As-Sa'diyah. Siapa yang menyusui? Perempuan namanya Halimah As-Sa'diyah. Perempuan ini yang menyusui Nabi SAW. Kambaruina dalika bisnadin syair, semua dalam hadis yang syair. Jadi Nabi yang menyusui siapa? Halimah As-Sa'diyah. Disebutkan di situ, catatan lagi, di daerah namanya Hawazin. Hawazin itu suatu daerah yang di pedalaman dari Jaziratul Arab. Biasa perempuan-perempuan desa itu nanti ke kota mencari siapa yang mau disusui. Yang tamisuna rudha, yakni biasa orang Mekah itu mencari orang-orang siapa yang mau menyusui dari orang-orang kampung yang datang. Kenapa? Memilih orang-orang kampung li fasahatihim, karena orang kampung, orang Arab asli itu fasahah. Ngomongnya itu fushah, fasih. Yani mencari orang-orang kampung masih bahasanya bahasa asli gitu. Arab asli. Wasihatil hawa. Hawanya itu yani cuacanya itu yani cuaca yang bagus, segar. Itu dulu saja seperti itu. Apalagi sekarang. Nah, sekarang kan di kota-kota banyak polusi istilahnya, mencari tempat-tempat yang tidak ada polusi. Mereka biasa mengirim ke kampung-kampung. Demikian bisa ditulis karena apa? Untuk agar menjadi bahasanya itu fasih, yang kedua untuk mencari hawa yang bagus untuk anaknya. Kemudian disebutkan di biografi itu, perempuan ini Halimah As-Sa'diyah itu ma'a zawjiha Al-Haris bin Abi Uzza, bersama dengan suaminya namanya Haris bin Abdul Uzza. Lahu manaqah musinnah, dia mempunyai unta yang sudah tua. Jadi berputar-putar demikian tidak ada yang mau. Kenapa? Karena waktu itu ini perempuan ini mungkin kelihatan kurus dan sebagainya. Ya. Akhirnya karena semuanya sudah dapat, kemudian dia tidak dapat, yang tersisa cuma Nabi SAW. Perempuan ini mengatakan dia sudah meninggal bapaknya. Ya. Siapa nanti yang ngurusi? Dari mana membayarnya? Tetapi karena kemungkinan dia daripada pulang tidak ada hasil, ya ini sudah akhirnya diambil Nabi Muhammad SAW. Kemudian disusui di rumahnya. Kemudian terjadi situ banyak berkah. Unta yang dia miliki menjadi gemuk. Kemudian juga yakni dia menyusui Nabi Muhammad dan menyusui anaknya juga tercukupi dan sebagainya. Disebutkan di situ. Sampai di sini subhanallah wa bihamdih, syukurlillah wa la ilaha illallah, wassalamualaikum.